seindah waktu itu. Dunia berseri-seri, malam bagai siang, seterang hatiku penuh harapan padamu. Kini hancur berderai, kesedihan berantai, tutup di hatiku yang lama ku simpan. Hancur kini sebelum berkembang. Terjadi di tengah kebahagiaan, ku ingin rasakan lebih lama lagi hidup bersama denganmu. Terjadi di tengah kebahagiaan, ku ingin rasakan lebih lama lagi hidup bersama.